Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qara'na hadith Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Man labisa al-bid falyaqra. Yang bajunya putih silahkan membaca. Putih polos, putih motif, baca. Putih kombinasi, baca. Yang ada putih di bajunya, baca. Man lam yaqra' falyaqra'. Barakallahu fikum. Zadakumullahu ilman wa hirsa. Ma'asyiral ikhwah, ahibbati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Telah kita baca hadis dari Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma berkaitan dengan khisalul munafiq, ciri khas yang ada pada kaum munafikin, di mana Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis ini 4 sifat yang menjadi ciri khas yang melekat pada kaum munafikin, yang ternyata 4 sifat ini bisa saja dimiliki oleh seorang mukmin. Dan ketika seorang mukmin punya salah satu dari 4 sifat ini, bahkan dia sempurnakan, dia miliki 4 sifat tersebut, maka itu termasuk tanda lemahnya keimanan yang ada pada hamba tersebut. Itu termasuk indikasi bahwasanya hamba tadi perlu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sebutkan makna al-kadzib, agaknya. Ya. Naam, tapi hadal hadis, dalam hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum, fihi tahrimul kadzib, haramnya tindakan dusta. dengan definisi yang telah kita bawakan pada pertemuan yang lalu. Dusta termasuk dosa, bahkan menjadi dosa besar, pelanggaran yang tidak ringan, di mana perbuatan ini ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum bisa menyeret pelakunya untuk melakukan perbuatan dosa-dosa yang lain. Pintu awalnya adalah dusta. Ketika dia tidak segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, terbiasa dengan kedustaan, sampai disifati di sini oleh Nabi, idza haddatha kadzaba. Kalau dia berbicara, dia berdusta. Kalimat ini am, bersifat umum. Fi umurid dunya waddin, berlaku pada urusan dunia, dusta dalam urusan dunia. Begitu pula dusta dalam urusan agama. Wa hadza a'zamu jarimatan 'indallah. Berdusta atas nama agama jauh lebih besar pelanggarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih kalau mengatasnamakan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Jazakumullah khair. Allah barik. Ma fi mushkilah. Dia berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam dengan sengaja membuat hadis-hadis palsu, menebarkan kisah-kisah palsu yang kemudian dari hadis palsu tadi dan kisah-kisah palsu yang tidak berdasar dibangun sebuah amalan-amalan ibadah, bahkan dijadikan sebagai sandaran i'tiqad, sandaran keyakinan mereka. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Ini lebih besar lagi dosanya, dan Rasul alaihi salatu wassalam mengancam, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Ya, dia sudah punya kursi di neraka, punya tiket di neraka, sudah punya kaplingan di neraka. Ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, dengan sebab al-kadzib 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi alaihi salatu wassalam dengan menyebarkan hadis-hadis palsu, kemudian dibangun di atas hadis palsu tadi amalan-amalan yang tentunya bukan bagian dari Islam, tambahan-tambahan pada tata cara ibadah yang tadinya syar'i, diberi tambahan-tambahan yang tidak ada contohnya dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan mengatasnamakan ini ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, masuk dalam ancaman hadis di atas. Ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum. Dan di masa kita sekarang, kami berdina a'azzani Allahu wa iyyakum, teramat mudah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, entah dengan unsur kesengajaan atau tidak ada unsur kesengajaan, namun menunjukkan kebodohan dan kejahilannya terhadap agama Islam, dia menyebarkan kisah-kisah tentang Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang semuanya maudhu', palsu. Menyebarkan hadis-hadis yang bukan dari Nabi alaihi salatu wassalam tapi disandarkan kepada beliau. Ya. Lebih miris ketika yang menyampaikan hadis palsu tadi menjelaskan kepalsuan hadisnya tapi tetap membangun amaliah ibadahnya dengan hadis yang jelas-jelas palsu. Dari pahami? Nah, sehingga terbentuklah ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum pemahaman di kalangan kaum muslimin, dhaif-dhaif juga hadis. Sing penting ono hadise, berarti ono dalile. Walaupun dalilnya dhaif, itu tetap hadis. Apik toh? Aywa. Mau diterjemahkan? Ya. Mereka beranggapan, punya pemahaman, ya, bahkan menjadi prinsip, tidak sekedar pemahaman. Yang penting ada hadisnya, maka itu adalah dalil yang bisa dijadikan pegangan, sekalipun dhaif, bahkan maudhu'. Ya, sedhaif-dhaifnya hadis, tetap hadis, mohon dihormati. La haula wala quwata illa billah. Ya, ini pemahaman yang salah, pemahaman yang keliru. Kalau hadis tadi dikatakan hadis yang dhaif, la yuhtajju bih, enggak bisa dijadikan hujjah. Apalagi kalau hadisnya maudhu', maudhu' itu palsu. Kalau palsu, bukan bagian dari ucapan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Bagaimana bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, apalagi dijadikan sebagai hujjah melegalkan tambahan-tambahan ibadah yang menurut hawa nafsu mereka ini yang tepat. Fallahul musta'an wa alaihi tiklan. Bisa dipahami? Naam. Kalau yang menyampaikan itu bukan orang yang terpandang, tentu fitnahnya tidak begitu besar. Tapi kalau yang menyampaikan punya banyak pengikut, bahkan dalam jumlah yang sangat besar, para pengikutnya sampai pada tingkatan fanatik, sanibidina zani Allah wa iyyakum, rela mati demi yang diikuti, disinilah muncul fitnah kanifidina azani Allah wa iyyakum. Naam. Kemudian ada sebuah masalah yang disebutkan oleh para ulama di sini, hukum asal berdusta adalah haram bila khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Ya, enggak ada satupun ulama yang mengatakan dusta itu sunnah, apalagi wajib, gitu ya. Hukum asalnya berdusta haram. Hunaka, tapi di sana ahwal, ada beberapa kondisi. Yubahu fihil kadzib, diperbolehkan. Ingat, diperbolehkan berdusta pada keadaan-keadaan tersebut. Ini disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Ummu Kulthum bintu Uqbah ibni Abi Mu'ita. Ummu Kulthum binti Uqbah ibni Abi Mu'ita. Tayyib. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu taala anha Lam asma'hu. Lam asma'hu. Aku tidak pernah mendengar beliau. Ta'ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud adalah baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Yurahhis fi syai'in mimma yakulun nasu minal kadhib. Yurahhis fi syai'in mimma yakulun nasu minal kadhibi illa fi thalath. Aku belum pernah mendengar Nabi alaihi salatu wassalam memberikan rukhsah. Perhatikan kalimatnya. Lam asma'hu yurakhis. Memberikan rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Kalau ada maslahatnya, ambil rukhsah tersebut. Dan digunakan sesuai dengan kadar yang wajar. Paham ya? Nabi enggak pernah memberikan rukhsah. Mimma fi syai'in mimma yaqulun nasu minal kadhib. Dalam urusan dusta pada ucapan manusia. Illa fi thalas. Kecuali pada tiga keadaan. Yang pertama. Al-islah bainan nas. Al-islah bainan nas. Dalam rangka mendamaikan dua pihak yang bertikai. Ya, supaya reda pertikaiannya. Apalagi kedua belah pihak sama-sama keras kepala. Yang satu enggak mau ngalah, merasa benar. Yang lain lebih mengedepankan egonya. Sebenarnya dia tahu kalau dia salah, tapi gengsi untuk mengakui kesalahannya. Dia menganggap kalau mengakui kesalahan itu rendah. Kalah. Jatuh martabatnya. Sehingga enggak mau. Dia lebih mengedepankan gengsinya, egonya. Enggak mau mengalah. Sekalipun dia tahu dia yang salah. Tapi tetap ngotot. Enggak bisa. Ya. Dan dipandang ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, nampaknya perlu sedikit bumbu penyedap. Gitu ya, supaya damai. Ini kalau terus-terusan didiamkan terlalu lama, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, hajar menghajar di antara mereka. Tidak lagi hanya tingkatan enggan untuk menyapa, akhirnya jaga jarak lebih dari yang dianjurkan oleh pemerintah. Pemerintah menganjurkan jaga jarak 1 meter. Minimal. Atau 1,5 meter. Ini tidak 1 kilo. Dalam radius 1 kilo. Haram bagi saya berdekatan dengan fulan. Saya enggak sudi lihat batang hidungnya. Gitu ya. Batang hidungnya tok. Yang lain enggak apa-apa. Misal. Terus antum tahu. Antum kenal karakter kedua orang ini. Ini kayaknya perlu dilemesi sedikit. Khadifidina azaniyallahu. Wa iyyakum, dia datangi kepada orang yang pertama, ya akhi, untuk apa terus-terusan marah-marahan? Tahu enggak sebenarnya si fulan itu mau minta maaf sama antum, tapi antum terburu-buru mengucapkan sumpah haram bagi saya ketemu si fulan dalam radius 1 kilometer. Dia takut mendekati antum, khawatir nanti antum mengeluarkan katana antum. Hah? Kemudian antum melemparinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum dengan bom molotov. Ya, nantinya dia akan kirim ke rumah antum rudal. Itu yang dikhawatirkan. Oh, gitu dah. Iya, dia sempat kayaknya, gitu ya. Dia sempat kayaknya. Dia menyesali. Dia tahu kalau dia yang salah. Tapi mau mengawali untuk minta maaf. Ya, sudah terlanjur malu. Apalagi antum terlalu frontal. Sudah enggak mau lagi ketemu dengan dia. Sudah enggak menganggapnya lagi sebagai makhluk hidup yang ada. Itu ya. Misal. misal. Kemudian dia datang kepada pihak yang kedua, dia juga mengatakan, ya akhi fulan, tahu enggak saudara kita si Alan itu, Masya Allah, tiap hari kayaknya, ada kayaknya lagi ya, yang diselipkan di Hanifidina Azani Allah wa Iyakum, yang kalau itu direkam, suaranya itu paling rendah. Si Alan itu teman kita, kayaknya itu menyesali perbuatannya, gitu ya. Kayaknya disamarkan ya Nabi Tina Azani Allah wa Iyakum, karena si Fulan ini ya cukup jeli, ya orangnya teliti, tidak sembarang menerima berita dari kita. Dia orangnya cermat, ada kalimat-kalimat yang aneh dia langsung bisa mendeteksi ya Nabi Tina Azani Allah wa Iyakum, ahli lughah soalnya. Ya, sedang dalam proyek penggarapan syarah apa namanya Alfiyah Ibnu Malik. Ya, sudah sampai jilid yang ke-138. Misal gitu ya. Nah, masa seperti itu? Kayaknya iya. Gitu ya? Iya, insyaallah seperti itu. Gimana kalau kita ketemuan? Ah, tayyib, ketemuan di rumah saya saja. Ya, tak siapkan. Ya, nanti insya Allah saya setting gimana suasananya supaya suasananya itu damai, tenang, tentram gitu ya. Akhirnya bertemulah dua orang tadi, ketemu dia sebagai moderator, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Akhirnya terjadilah islah. Gitu ya. Itu dapat rukhsah kalau antum tahu karakter kedua belah pihak. Sudah dipahami? Nah, setelah mereka damai, ternyata baru tahu, wow, kita dibohongin sama si Fulan. Ya, kamu yang bikin skenario ya. Ya, tidak masalah, sudah selesai, sudah damai. Karena antum tahu karakternya. Antum bisa membaca, keduanya ini pingin berdamai, tapi tidak tahu cara memulainya. Hani fitina azani allahu wa iyyakum. Bisa difahami? Bisa difahami? Tayyib. Yang kedua, wal harbi, pada peperangan dapat rukhsah dari Nabi alaihi salatu wassalam dalam strategi perang supaya menang, ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum, di situ boleh. Ya. Boleh menggunakan taktik-taktik, strategi-strategi yang menipu lawan. Tadi pahami? Nah, tampak dari kejauhan seperti ratusan, bahkan mungkin ribuan pasukan berkuda. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Padahal enggak, di belakang ada kipas futsal dinyalakan. Ikhwanul fiddin azani Allah wa iyyakum. Yang menerbangkan debu-debu ke angkasa. Ya, kemudian di setel suara derap kuda, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, pakai toa masjid. Padahal yang datang cuma seorang diri, Mas Alif. Ya. Itu pun kudanya dituntun. Ya. Dari kejauhan musuh sudah gentar. Wah, Masya Allah, ini mengerikan pasukan lawan. Ternyata taktik ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Mafi muskilah, ada rukhsah dalam perang. Yang ketiga, wa hadithir rajul imra'atahu, ucapan suami kepada istrinya. Nah, ini saya tidak bisa memberikan contoh lebih lanjut mengingat banyaknya anak-anak di bawah umur, ikhwanifidina azani allahu wa iyyakum, khawatir mereka beruban sebelum waktunya. Gitu ya. Nah, ucapan seorang laki-laki suami kepada istrinya, ada rukhsah. Kelas, tak perlu dilanjutkan. Bahaya. Ya. Nanti contoh tadi Mas Alif yang dituntun kudanya, gantian nanti kuda yang nuntun Mas Alif nanti. Tayyib. Pada hadis ini, ma'asyiral ikhwah a'azani Allah wa iyyakum, terdapat rukhsah. Ya, ada keringanan, boleh berdusta pada tiga keadaan tersebut. Walaupun ada sebagian pembahasan di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala terkait dengan tiga keadaan tadi. Sebagian mengatakan tidak ada rukhsah. melihat status dari hadis tersebut, sebagian mengatakan ada rukhsah. Naam. Hakadha ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya, min khisalil munafikin, termasuk di antara sifat kaum munafikin, idza ahada ghadara. Idza ahada ghadara. Kalau diambil perjanjian, dia selalu membatalkan. Ghadara ini masuk pada tiga wazan fi'il di khanifidina azani Allah wa iyyakum, yang artinya sama semua. Ya, dia bisa berwazan fa'ala yaf'ilu fa'lan, doroba yadribu dorban, sehingga bacanya ghadara yagdiru ghadron. Atau wazan yang kedua, sewazan dengan nasara yansuru nasron, ghadara yagduru. Yang ketiga, sewazan dengan sami'a yasma'u sam'an, ghadira yagdaru. Tiga bacaan untuk satu fi'il dan artinya sama. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Apa makna dari kalimat ini? Qala al-Munawi, berkata al-Munawi rahimahullahu ta'ala, al-ghadaru naqdul ahdi. Ghadar maknanya adalah membatalkan. Naqdun itu membatalkan. Membatalkan perjanjian. Wal ikhlal bisyai'i. Tidak menyempurnakan sesuatu yang disepakati. Watarkuhu. Dan meninggalkannya. Ada kesepakatan diambil untuk kedua belah pihak, ternyata tidak dia penuhi kesepakatan tadi, khanifidina azani Allah wa iyyakum, dan dengan sengaja dia meninggalkan kesepakatan tersebut. Jadi fahami? Jadi fahami? Naam. Jadi dia lebih identik dengan kesepakatan dua belah pihak. Gak semata-mata janji. Gitu ya. Bisa dipahami? Halo? Ya, kalau janji nanti, poin yang ketiga. Lah ini bukan pembahasan seputar janji. Nanti kalau hari Kamis, insya Allah saya belikan antum mie ayam 12 mangkok. Ya, mie ayam 12 mangkok. Gratis. Yang penting habis semua, cuci sendiri mangkoknya. Namanya janji. Kalau ini enggak, ini ada sebuah kesepakatan untuk dua belah pihak. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Baik itu urusan jual beli atau jasa dan seterusnya. Sewa, apapun itu. Ada kesepakatan antara dua belah pihak. Yang kedua belah pihak ini sama-sama terikat dengan poin-poin yang disepakati pada sesuatu yang telah dijadikan perjanjian di antara mereka. Kemudian ada yang menyalahi kesepakatan tersebut. Itu yang dimaksud dalam hadis ini. Idza ahada ghadara. Misal, kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Ada si A. Ya. Datang ke si B. Ngajak kita kerjasama bisnis. Antum selaku pihak pemodal, antum kaya raya. Duit melimpah, harta banyak. Tapi enggak bisa mengatur keuangan. Ya, enggak ngerti bisnis toh? Iya, pinter, kaya tapi goblok gitu ya. Saya kiri. Tahu kiri ya? miskin, fuqara wal masakin, tapi saya pinter. Nah, lah kok enggak kaya? Itu ya. Nah, biasa gocol-gocolokan antara dua teman. Saya yang ngatur bagian keuangan, kamu bagian modal. Saya yang jalankan bisnis. Thayyib, kita buat kesepakatan. Satu, harus transparan. Dua, tidak boleh ada korupsi, misal. Tiga, setiap tanggal 20 di setiap bulan, ya, kita adakan meeting evaluasi hasil kerja kita. Berikutnya, laba dibagi 70-30. 70% pemodal, 30% yang mengerjakan bisnisnya. Bingung deh, kok banyak banget kamu? Setuju apa anda? Nggak setuju, ya wis. Ya, saya kaya raya. Ya, sampai mati 7 turunan, insya Allah sih banyak hartanya. Gitu ya, ATM melimpah ruah. Ya wis. Disepakati khatibidina azani Allah wa iyakum. Bahkan diperkuat dengan materai 6.000. Ya, tumpuk 6. Biar makin kuat. Khatibidina azani Allah wa iyakum. Cuma satu tok kan kurang marum ya. Tumpuk 6 ya khatibidina azani Allah wa iyakum. Tanda tangannya juga lapis 6. Ya, kelas. Sudah terikat dengan perjanjian. Namanya ahada. Ternyata berjalan 1 bulan masih aman. Ya toh? Semua serba transparan. Sampai uang kembalian 50 rupiah. Ya, yang enggak dikembalikan karena enggak ada. Dilaporkan. Tayyib. Ya toh? Laporan. Ini ketika ngambil barang. Qadarullah wa masyafa'al. Ban mobilnya hilang. Jatuh di tengah jalan. Ya. Enggak tahu kemana rimbanya. Jadi saya ganti. Pakai uang yang ada. Totalnya sekian. Ini notanya. Nah, ketika nunggu, saya makan Indomie goreng, ya toh, 2 mangkok, kemudian soda gembira, 3 gelas, kerupuk, 1 keranjang. Dilaporkan semua, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, ketika ditanya, kok banyak banget makanmu? Iya, lawang sak bengkel tak traktir. Saya makan Indominya, mereka kerupuknya. Gitu ya. Dilaporkan semua, aman. Ya toh, laba juga diserahkan sesuai dengan perjanjian. 70% diserahkan kepada pemodal, 30% untuk dia yang menjalankan bisnisnya. Setelah berjalan setahun, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, mulai terjadi perubahan. Mulai nakal. Gitu ya. Mulai nakal, terutama ketika mendapatkan laba yang masya Allah berlipat-lipat. Tadinya 70-30 karena labanya pas cuma 10.000. Ya, 7.000 buat pemodal, 3.000 buat dia. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kali ini berubah, muncul sifat aslinya, syaitannya bangkit. Ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ketika labanya 10 miliar. Wah, gak cukup aku nek 3M iki. Nek cuman 3M, gak sido rabi nek iki ceritane. Gitu ya. Gak jadi nikah ini kalau cuman 3M. Akhirnya dia ngakali, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Menyelisih perjanjian yang sudah dibuat. Namanya ghadara. Paham? Paham? Aywa. Hakadai khanibidina azani Allah wa iyyakum. Kemudian, faedah yang berikutnya untuk hadis ini. Rabi hadal hadis. Min khisalil munafikin, termasuk di antara sifat kaum munafikin, idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji, dia mengingkari, menyelisihi janjinya. Nah, ini beda dengan yang pertama tadi ya. Kalau pertama tadi, terikat dengan sebuah perjanjian yang disepakati untuk kedua belah pihak, kemudian dia tidak mau memenuhi yang sudah disepakati. Kali ini, ya janji sebagaimana umumnya. Ya, nanti insya Allah Ta'ala kalau saya sudah apa namanya lulus dari pesantren, antum juga lulus dari pesantren. Ya, nanti antum insyaallah taala tanikahkan dengan adik saya. Perempuan apa laki-laki? Ya perempuan. Masak jeruk makan jeruk. Gitu loh. Beneran ini? Iya. Janji lo ya. Iya, janji tak nikahkan nanti insyaallah dengan adik saya. Yang penting saya lulus, kamu lulus. Kalau salah satu di antara kita tidak lulus, batal. Ya, perjanjian ini. Allah sebagai saksinya. Ya, salah. Gitu ya. Taib. Oh, semangat dia taklimnya setelah itu. Hanibidina azani Allahu wa iyakum, sebelum ustaz datang sudah di depan. Walaupun ustaz enggak datang, tetap di depan. Taklim sudah bubar, tetap di depan. Tidur. Ya. Ternyata setelah selesai, ya, kebetulan sama-sama lulus. Lughah 2 lulus, dia juga lulus Lughah 2. Sama-sama enggak melanjutkan ke Kisbuddin. Ya, pada tahun berikutnya kenapa? Kebelet semua yani bidin azani Allahu wa iyakum. Dia tagih janjinya. Mana janjimu? Saya lulus, ente lulus. Ya, zawijniha. Loh, Mas, sudah basi. Loh, kok basi gimana? Expired-nya lo belum kok. Ini belum melewati tanggal expired-nya. Ah, itu kemarin itu cuman ya janji palsu. Kamu itu jangan terlalu baper. Gitu ya. Gitu aja kok dimasukkan dalam hati, dibikin serius. Saya enggak serius kok. Gitu ya. Nah, ente menyelisih janji berarti. Ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, ini masuk dalam kategorinya. Wa fihi masail. Di sini ada beberapa masalah yang disebutkan oleh para ulama. Kanibidina azani Allahu wa iyakum. Yang pertama, al-wa'du bisyai'il muharram. Ketika seseorang berjanji atau menjanjikan sesuatu yang haram. Ya, apa ini? Nah, mungkin karena dia masih awam gitu ya. Nanti kalau kamu sudah dapat SIM, ya, kita nanti dugem. Gitu ya. Haram apa anda ini? Haram toh? Haram. Ya toh? Nanti sampai sana kamu tak traktir minuman keras sampai pagi. Mabuk-mabuan kita. Udah janji? Janji lo? Iya janji. Ya, tayyib. Udah ditulis bahkan janjinya pakai materai lagi. Tumpuk 6 ya kan ibadina azani Allah. Wa iyakum. Ternyata setelah itu dia insaf. La haula wala quwata illa billah. Betapa bodohnya diriku. Kok iso janjikan saudaraku dengan perkara yang haram. Dia dilema. Kalau saya batalkan, masuk hadis ini enggak ya? Wa idza wa'ada akhlafa. Tapi kalau saya penuhi, ini termasuk bentuk ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan. Ya, karena saya yang membiayai. Kan gitu ya? Bingung dia ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Nah, ini dibahas oleh para ulama. Al-wa'du bi syai'in muharram la yajuzul wafa'u bih. Menjanjikan sesuatu yang haram tidak boleh dipenuhi. Ijma'an. Dengan ijma' para ulama. Sepakat para ulama. Madzhab al-arba'ah mengatakan haram. Tidak boleh dipenuhi. Dan tidak termasuk dalam hadis ini. Khanifidin azani Allahu wa iyakum. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Nah, batalkan semua janji-janji haramnya antum, khususnya janji antum kepada si dia. Paham ya? Ya toh? Ayo. Ya, dia tulis dengan kalimat yang begitu indah dan memukau, ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Wahai permata hatiku. Di bawah langit biru, aku akan setia menunggu. 15 tahun ke depan, di atas bukit ini, kita akan kembali bersama seperti dulu. Ya, salam. Janji apa enggak itu? Ya, itu janji dia ucapkan ketika dia berpamitan mau mondok. Ya, Masya Allah ini. dia insaf, tapi enggak sepenuh hati. Hanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dipaksa oleh orang tuanya, kamu kalau enggak mondok, keluar dari rumah. Ya, tak hapus dari kakak keluarga. Ya, mondok apa enggak? Iya, Pak. Ya, gampang aja, kamu enggak mondok, keluar dari rumah. Tak hapus sekarang juga dari kakak keluarga. Enggak tahu anak siapa kamu. Mondok akhirnya dia. Pamitan nih kan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Berjanji dia dengan janji yang haram. Kok enggak ada ikatan yang syar'i antara dia dengan si dia. Ikhan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian setelah lama dia belajar masuk ilmu ke dalam hatinya. Dia sadar. Saya menjanjikan sesuatu yang haram. Maka jangan dipenuhi. Jangan kemudian izin pulang. Ustaz, saya mau menghindari sifat kaum munafikin, Ustaz. Tolong beri saya izin untuk pulang, Ustaz. Sebentar saja. Cukup satu minggu. Mau ngapain kamu? Ibumu sakit? Enggak. Abimu sakit? Enggak. Adikmu sakit? Enggak. Oh, saya anak tunggal. Ya. Lah terus mau ngapain pulang? Saya sudah berjanji, Ustaz. Dan saya harus memenuhi janji tadi, Ustaz. Saya takut masuk dalam hadis wa idza wa'ada akhlafa. Tolong ya, Ustaz ya. Please. Gitu ya. La haula wala quwata illa billah. Yang seperti ini jangan ditepati. Khanifidina azani Allahu wa iyyakum. Dan jangan bimbang, jangan ragu, jangan terperdaya dengan waswas syaitan. Anda tidak termasuk dalam hadis ini kalau Anda membatalkan janji yang haram. Yang kedua, al-wa'du bi syai'in wajibin 'alal wa'idi. Menjanjikan sesuatu yang memang wajib dipenuhi oleh orang yang berjanji. Orang yang berjanji memang berkewajiban melakukannya. Kemudian dia menjanjikan. Ya. Nikah, dia berjanji kepada istrinya. Ya. Ya, kalau ini boleh, ya kan? Wahai permata hatiku. Kan tadi enggak boleh ya? Kalau ini boleh, ya. Abang berjanji, ya. Mulai detik ini setelah Bapak petugas KUA mengesahkan ya, surat nikah kita, maka bulananmu saya yang tanggung. Jangan minta Bapakmu lagi, kamu sudah jadi tanggung jawabku. Janji apa enggak itu? Janji, dia apa? Menjanjikan apa? Menjanjikan sesuatu yang wajib dilakukan seorang laki-laki terhadap istrinya. Makanya demikian. Wajaba alaihil wafa'u bih ijma'an. Wajib dipenuhi dengan ijma' para ulama. Kalau ente menyelisihinya, masuk dalam hadis ini. Ya, tanpa udzur syar'i tidak mau menafkahi istrinya. Ihsan ibidina azani Allahu wa iyyakum. Padahal dia mampu. Dia mampu untuk bekerja. Cuma tidak mau kerja. Males. Ya, mas beras habis. Mas gula habis. Mas bawang habis. Mas air tidak ada. Kita mau apa? Cuma mau tirakatan. Hah? Mau puasa 40 hari mas. Biar sakti. Enggak makan apa-apa, enggak minum apa-apa. Sabar toh, tawakal ala Allah. Itu ya. Loh, dulu sudah janjikan nafkahi saya setiap bulannya. Disaksikan oleh KUA, bahkan oleh mertuamu. Loh, itu kan janji dulu. Ya, sekarang beda lagi. Ya, kasihlah saya waktu. Saya sebenarnya mau ngasih kamu tunjangan setiap bulan. Cuman saya kok malas kerja. Saya kalau keluar kulit saya nanti hitam. Nanti kamu gak mau lagi sama saya. Ya. Kalau saya angkut beban berat. Ya. Turun brok. Hernia. Padahal badannya kekar. Ya. Memang gak mau susah. Ya. Loh, kerja di rumah juga bisa. Bisa jualan online. Ah, pulsanya boros. Ya, paket data boros. Kita harus hemat. Ya. Hidup hemat kayak Nabi itu loh. Ya, Nabi itu berdoa, Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan keluarga Muhammad rezekinya cukup untuk kebutuhan pokok. Lah kayak gitu aja gitu ya. Ya, istrinya ngomong, "Tuh lihat dapur, mana kebutuhan pokok?" Sabar gitu ya. Ini termasuk ikhlaful wa'id. Kan dibidin azani Allah wa iyyakum. Yang ketiga, al-wa'du bi syai'in mubah. Berjanji atau menjanjikan sesuatu yang hukumnya mubah. Kira-kira menurut antum gimana? Wajib dipenuhi apa enggak? Wajib ya? Wajib. Subhanallah, pada kondisi ini qaulan baina ahli ilm. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, faedah. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama, al-wafa'u bihi mustahabun. Memenuhi janji yang mubah, hukumnya mustahab. Tidak wajib. Syuf. Mustahab, tidak wajib. Enak dong, Ustaz. Gitu ya. Lebih meyakinkan lagi, hadza qaulul jumhur. Ini pendapat jumhur para ulama. Dipenuhi mustahab, enggak dipenuhi enggak dosa, gitu ya. Wah, enak ini, Ustaz. Ya, kita tebarkan saja janji sebanyak-banyaknya, ya kan, ibtina azani Allah wa iyyakum. Loh, kok bisa jumhur berpendapat demikian? Wastadallu bihadis, mereka berhujjah dengan hadis. Innal Imam Abi Dawud wa Tirmidzi. Riwayat al-Imam Abu Dawud dan juga al-Imam At-Tirmidzi rahimahumullahu taala. Nabi bersabda, "Idza wa'ada ar-rajulu akhahu wa min niyyatihi ay yafiya falam yafi wa lam yaji lil mi'ad fala isma alaih." Terlalu lambat ya. Saya ulangi lagi. Idza wa'ada ar-rajulu akhahu, kalau ada seseorang menjanjikan sesuatu kepada saudaranya, wa min niyyatihi, dan dia memang berniat ayyafiya untuk memenuhi janjinya. Memang niat dia. Bukan janji kosong. Bukan cuma omongannya tok. Ya nanti tak belikan. Ya nanti tak bayari. Ya nanti datang saja saya juga ikut. Ya nanti naik ke gunung. Ya nanti turun ke jurang. Ya. Ngomong tok. Tapi niatannya enggak. Enggak seperti itu. Lafaz hadisnya, barang siapa yang menjanjikan sesuatu kepada saudaranya, wa min niyatihi ayyafiya, dan memang berniat untuk memenuhi janji tersebut, falam yafi, ternyata dia tidak penuhi, walam yaji lil mi'ad, dia tidak datang sesuai dengan perjanjian yang sudah dia ucapkan, fala isma alaihi, tidak ada dosa untuknya. Asalkan apa? Asalkan dari awal niatannya mau memenuhi. Gitu ya. Nah, menurut jumhur, kalau itu perkara mubah, sunnah untuk dipenuhi. Dalilnya apa? Hadis ini kata mereka. Gitu ya. Jadi misalkan, nanti kalau misalkan kiriman saya datang tanggal 20 bulan Januari tahun 2022, antum tak belikan syarah Sahih Muslim karya An-Nawawi. Beneran? Iya. Jangan khawatir. Ya, kita kan soulmate. Gitu ya. Nah, beneran lo ya? Iya. Thayyib. Mubah atau haram? Mubah, ya kan? Perkara yang mubah. Ternyata ketika datang qadarullah masyafa'al, datang dengan disertai pesan. Nah, qadarullah masyafa'al, ini kondisi keuangan keluarga sedang kacau balau. Ya, nampaknya kita harus berhemat. Biasa Abi kirim untuk antum 15 juta per bulan. Kali ini Abi cuma bisa kirim 1.500.000 dipotong pajak. Siapa yang pajak, Bi? Ya Abi. Ya, dipotong ya, Nak ya. Saya jatah 1.500.000, tapi karena kamu sudah beberapa bulan yang lalu 15 juta, jadi sekarang yang masuk cuma 150.000. Bingung deh kan Ibu Tina Azaniyallahu wa iyyakum. Akhirnya islah enggak jadi gitu ya. Enggak jadi tak belikan ya. Batal, batal gitu ya. Nah, kalau dia niatannya dari awal ingin memenuhi janjinya, enggak masalah menurut jumhur berdasarkan hadis tadi. Al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, al-wafa'u bihi wajibun, wajib dipenuhi sekalipun janjinya mubah. Wa yahrumu ikhlafuhu bila uzrin, haram hukumnya menyelisihi janji tanpa uzur. Pendapat yang kedua ini wajhun indal Hanabilah, ini pendapat dari madhab Hanabilah Al-Imamu Ahmad rahimahullahu ta'ala. Wahuwa ikhtiar Syekh al-Islam Ibn Taymiyah wal-Imam al-Shinkiti warajahahu fadilatu Syekh Muhammad Ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Kok bisa pendapat yang kedua mengatakan wajib? Padahal dalilnya jelas yang dibawakan oleh jumhur. Wa qalu, mereka mengatakan al hadis la yasih, hadisnya tidak sahih. Menurut pendapat yang kedua hadisnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hujjah. Kemudian wastadallu, yakni arbab al-qawli tsani, kemudian pendapat yang kedua mereka berdalil bihadzal hadis, dengan hadis ini, hadis yang sedang kita bahas, riwayat dari Imam Muslim juga Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Taimiyah berhujjah dengan hadis ini sekalipun perkaranya mubah, kalau tidak ada uzur syar'i tidak boleh diingkari, wajib ditunaikan. Ikhwan fillah azani Allahu wa iyyakum. Terlebih hadis yang dibawakan oleh jumhur dhaif. Nah, jadi pahami ya. Aywa, sengaja ini dibawakan supaya nantinya kalau terjadi cekcok, terjadi persengketaan, perselisihan ya, antara antum dengan saudara antum atau relasi antum atau dengan kawan antum seputar janji-janji yang sudah dibuat, antum bisa menghukumi sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil syar'i yang ada. Undur mazid al-bayan, untuk keterangan lebih lanjut antum bisa lihat kitab Al-Ashbah wan Nadha'ir. Al-Ashbah wan Nadha'ir Libni Nujaim rahimahullahu ta'ala. Tayyib. Fadal. Liu'adzinil mu'adzin.